Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran durus lughah yang alhamdulillah kita sekarang memasuki kitab durus lughah jilid yang ke-3. Dan ini merupakan satu kenikmatan kita bisa istiqomah dalam mempelajari durus lughah jilid 1 selesai, jilid 2 selesai, dan sekarang masuk jilid yang ketiga. Dan jarang sekali ikhwah-ikhwah belajar sampai jilid 3. Biasanya kadang jilid 1 kemudian berhenti, kadang jilid 2 enggak selesai berhenti. Nah, ketika kita diberi kenikmatan sampai jilid 3, dan ini merupakan satu kenikmatan. Terus istiqomah belajar sampai dengan akhir kitab, karena kitab durus lughah ini kitab yang sangat penting, terutama bagi seorang yang ingin mempelajari bahasa Arab. Banyak para ulama menganjurkan untuk mengkhatamkan kitab durus lughah yang 3 jilid ini. Tidak hanya jilid 1 saja, tapi mengkhatamkan 3 jilid dari kitab durus lughah. Ini saya dia akan menguasai beberapa kaidah-kaidah penting dalam bahasa Arab. Dan untuk jilid yang ketiga ini diawali dengan pembahasan nahwu. Pembahasan kaidah-kaidah nahwu. Yang kemarin telah disebutkan kaidah tentang isim-isim yang mabni. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan alamatul i'rabi al-asliyatu wal far'iyyah. Tentang tanda i'rab yang asli dan tanda i'rab yang cabang. Asliyah wal far'iyyah, asliyah asli, far'iyyah cabang. Nah, ini pembahasan awal-awal masuk ke jilid yang ketiga, yaitu kaidah-kaidah nahwu. Disebutkan sini alamatul i'rabi al-asliyatu fil ismi. Tanda-tanda i'rab asli di dalam isim ada 3. Ini pada isim. Ad-dhammatu wa hiya alamatu raf'i. Dhammah yaitu adalah tanda rafa'. Al-fathatu wa hiya alamatu nasbi. Fathah tanda nasab. Al-kasratu wa hiya alamatul jarri. Dan kasrah, dan dia adalah tanda jar. Enggak ada sukun, karena sukun itu bagi fi'il ya. Sukun tanda dari fi'il. Sehingga sini tandanya imma dhammah, imma fathah, imma kasrah. Dhammah alamat rafa, fathah alamat nasab, al-kasrah alamat jar. Wa hunaka alamatun ukhra. Dan di sana ada tanda-tanda lain. Far'iyyatun, yang merupakan cabang. Tanda-tanda lain yang merupakan cabang. Wahia fil anwa'il atiyah minal asma, yaitu di macam-macam yang berikut ini dari isim. Yang pertama itu jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim, jamak khusus untuk mu'annas. Karena jamak ada 3. Ada jamak mudzakkar salim khusus untuk laki-laki, mudzakkar. Ada jamak mu'annas salim khusus untuk perempuan. Ada jamak taksir. Ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Jamak mu'annas salim alamatun nasbi fihil kasrah. Tanda nasabnya adalah kasrah. Nahu khalaqallahu samawati wal ardo. Nah, jamak mu'annasnya as-samawat. Nah, ini berarti jamak mu'annas salim tanda rofaknya domah seperti asal. Tanda kasrohnya, jarnya kasroh di asal. Nah, tanda nasobnya dia beda, yaitu adalah al kasroh. Berarti yang pertama i'rab tentang jamak mu'annas salim. Tanda rofaknya alamat rofak, alamat rofak ini sama doma. As-samawati. Tanda nasobnya ini beda. Tanda nasobnya kasroh. As-samawati. Tanda jarnya alamat jarihi al-kasroh. As-samawati. Nah, ini. Berarti bedanya di sini. kan al-asal, hukum asal, tanda rofa adalah domah, tanda nasab adalah fathah, tanda jar adalah kasroh. Ini hukum asal. Ternyata pada jamak muannats salim berbeda. Tanda rofa memang sesuai asal domah, tanda jar sesuai asal kasroh. Ternyata tanda fathahnya, alamat nasabnya, tanda nasabnya beda, bukan fathah tapi kasroh. Nah, udah lewat dalam pelajaran sebelumnya. As-samawatu misalnya ja hadhihi as-samawatu. Bagaimana irobnya as-samawatu? Ya nanti khobar, khobar mubtada marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Li'anahu jamak muannats salim. Ya ini li'anahu jamak muannats salim. Kalau ra'aitu samawat, ra'aitu. Ra'aitu samawat ya, maf'ulun bih mansub. Walamat nasbihi al-kasroh niyabata anil fathah. Atau kalau irob ringkasnya, kalau untuk pemula, maf'ulun bih mansub alamat nasbihi al-kasroh. Kalau mau lebih lengkapnya, kasih niyabatan anil fathah li'anahu jamak muannats salim. Al-kasroh pengganti dari fathah. Demikian ila samawat atau fi samawat, fi samawati. Nah ini juga sama, dia adalah isim majrur wa alamatu jarihi al-kasroh az-zahiru ala akhiri li'anahu. Karena apa? Li'anahu jamak mu'anas salim. Berarti jamak mu'anas salim ada tiga tanda irob. Alamat rofaknya dommah, alamat nasobnya kasroh, alamat jarnya kasroh. Nah, contoh lainnya misalkan muslimat jamak mu'anas salim ja'a. Ini ila. Ini ra'aitu. Nah, kalau kita sudah belajar tentang kaedah dari jamak muannats salim, bisa membaca kitab. Kalau ja'a muslimatun, muslimatun, ja'at muslimatun, ja'at muslimatun, anak perempuan, ja'at, ja'at muslimatun. Bagaimana irobnya? Ya, al-akhiman muslimatun, fa'ilun, aduh, al-akhirin, domah, domah. Tapi kalau ra'aitu muslimatin atan atau tun, embuzan, muslimatun. Bagaimana irobnya? Al-kasra atau fathah. Nah, jadi dia adalah maf'ulun bih mansub wal nasbi al-kasra. Niabatan pengganti dari fathah. Marortu bi yato nazortu ila muslimatin tantun. Bagaimana? Muslimat. Bagaimana i'rabnya? Isim majrur. Jarihi al-kasra zahira ala akhiri. Nah, ini. Ini irob jamak muannats salim. Berbeda dengan asalnya. Biasanya nasab itu fathah. Ternyata ini nasab kasro. Kemudian irob yang berbeda dari asal lagi yang kedua. Yaitu al-mamnu minasorfi. Yang terhalang dari tanwin. Asorfi itu tanwin. Bahasa kita ya tanwin. Asorfi dari tanwin. Mamnu terhalang dari asorfi, dari tanwin. Wa alamal jarfihi al-fathah. Nah, yang membedakan adalah alamat jarnya. Alamat jarnya adalah fathah. Nahu izhab ila fir'auna. Sekarang tentang isim yang mamnu minasorfi. Atau bahasa kita isim ghairi munsharif. Kalau bahasa mudahnya isim ghairi munsharif. Alamat rofaknya sama domah kayak asal. Yang baru salib ya itu nggak bisa kasih tanwin ya. Seperti Aisyah. Hadihi Aisyah. Atau Ja'at Aisyah. Kemudian alamat nasabnya fathah. normal ini biasanya. Ra'aitu Aisyata. Kemudian ila Aisyata. Nah, ini sama. Nah, bedanya alamat jarnya bukan kasrah, alamat jarnya fathah. Berarti ini bedanya dengan asal, kan asalnya itu alamat jar kasrah. Tapi untuk isim ghairu munsharif alamat jarnya adalah fathah. Nah, ini pembedanya. Maka nanti irobnya sebenarnya ja'at Aisyatu, Aisyatu fa'ilun marfu'un wa alamat rafi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih. Demikian juga ra'aitu Aisyata, Aisyata maf'ulun bih mansub wa alamat nasbi al-fath adh-dhahira ala akhirih. Nah, untuk terakhir ila Aisyata, nah, bukan ila Aisyati. Ila Aisyata kapan ila Aisyata? Kalau dimasukin huruf jar, ada dia isim majrur wa alamatu jarihi. Apa alamat jarihi? Al-fathah niyabatan anil kasroh. Berarti tandanya fathah. Gak boleh dibaca dengan kasroh. Kecuali kapan boleh dikasrohkan? Apabila diberi, apabila diberi alif walam. Boleh. Ila alisat. Nah, kalau diberi alif lam, alif lam tambahan ya. Boleh. Ini alif lam ilal aisyati boleh. Kayak masajid. Ini boleh ghairu munsharif juga nih. Ila masajida. Enggak boleh kasrah. Kapan boleh dikasrah? Kalau dikasih alif lam. Ilal masajidi. Boleh. Jadi tidak boleh kasroh apabila tidak ada alif lam. Tapi ketika ada alif lam, boleh kasroh. Wa antum aqifuna fil masajidi, kan di Al-Quran. Fil masajid. Nah, ini tandanya kasroh. Kenapa? Karena ada alif lam. Nah, contoh misalkan hadihi Fatimah. Ra'aitu Fatimah. Ila Fatimah. Nah, bacanya bagaimana nih? Ya, Abu Usaimah. Hadihi Fatimatu. Bagaimana irobnya? Fatimatu. Fa'ilun. Atau hadihi, hadihi Fatimatu. Kalau Fatimatu, khobar berarti. Khobarun marfu'un. Alamatuhu domah fathah kasroh. Domah dohiroh. Domah. Fatimata. Bagaimana? Ya, antum, Pak Herman. Maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi al-fathah atau kasroh? Al-Fatihah. Ingat kalau ada alamat tersebut Fatihah. Ila Fatimata atau Fatimatu? Ya, Bu Wildan. Fatimati atau Fatimata? Jar. Jar. Khusus. Nih, nih. Baca. Nih, alamat jari. Al-Fatihah. Depan aja gak apa-apa. Nih. Di sini kosong. Iya, biar kelihatan. Ila Fatimata. Ila Fatimata. Nah, nah ini. Nah, kalau dikasih alif lam, nah belum selesai. Kalau dikasih alif lam, lam. Dan alif sama. Cuma ya dia Fatimah ada banyak, misalkan ada di kelas ini ada Fatimah, Fatimah, Fatimah banyak kan. Nah, dikasih al Fatimah, Fatimah yang itu yang disebutkan yang dimaksud. Nah, ini. Kalau banyak Fatimah. Tapi kalau Fatimah cuma satu ya enggak usah kasih alif lam. Nah, ini. Tapi alif lamnya ini alif lam zaidah. Bukan alif lam yang menunjukkan ta'rif. Nanti ada pembahasannya. Boleh diberi kasroh apabila terdapat alif lam. Nah, ini. Seperti dalam ayat wa antum aqifuna fil masajidi kasroh. Tapi kalau hilang alif lamnya ya enggak kasroh, masajidah. ini namanya kaidahnya, kayaknya gitu. Kalau enggak ada alif lamnya masajida, kalau ada alif lamnya almasajidi. Nah. Ini sama juga ila Fatimata, kalau ada alif lamnya ilal Fatimati. Nah, kalau ada alif lamnya. Ini pengecualian khusus. Tapi isim-isim ini jarang diberi alif lam. Ayah Aisyah, Fatimah itu dalam keadaan tertentu saja. Itu pun alif lamnya zaidah. Nomor 3, al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka yumalin. Nah, ini mimbabil muroja'ah sebenarnya dalam pelajaran nahu. Asmaul khamsah adalah isim yang 5. Wahia abuka, yaitu adalah abuka. Abuka ayahmu. Akhuka, saudaramu, saudara laki-lakimu. Hamuka, adalah iparmu, hamuk iparmu. Fuka, mulutmu. Zu, pemilik. Antara zu malin, pemilik harta. Kulul alamat fiha faraiyah, semua tandanya itu adalah tanda cabang, faraiyah, tanda cabang. Wahia alamatu rafa alwaw, nahu aja abuka. Alamatu nasbi alalif, nahu a'rifu abaka. Alamatul jar alia, nahu aina sayyaratu abika. Nah, ini asmaul khomsah. Nah, asmaul khomsah i'rabnya beda lagi. Asmaul khomsah. Isim yang 5. Kenapa namakan isim 5? Karena hanya ini aja, gak ada yang lain. Hanya ini saja. Alamat rofa'nya itu bukan dengan dhommah kalau asmaul khomsah, yaitu dengan al-waw. Abuka. Alamat nasabnya bukan dengan fathah. Alamat nasabnya dengan al-alif. Al-alif. Aba. Ra'aitu abaka. Alamat jarnya bukan dengan kasroh, berarti ini keluar dari hukum asalnya. Alamat jarnya al ya ila abika. Ja'a abuka. Nanti irobnya abuka, dia adalah sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-waw niabatan anidommah li'anahu minal asmal khamsah wa huwal mudhaf kaf mudhaf ilaih. Ya, panjang juga tapi diringkas saja, kaf mudhaf ilaih. Alo a'rifu abaka, a'rifu abaka. Nah, a'rifu ini fi'il fa'il, abaka maf'ulun bih mansub wala manasbi al-alif niabatan anil fathah li'anahu minal asma'il khamsah wa huwal mudhaf wal qaf mudhaf ilaih. Demikian aina sayyaratu abika, abika mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarihi alia niabatan kasrah li'anahu minal asma'il khamsah wa huwal mudhaf wal qaf mudhaf ilaih. Ini perubahan-perubahannya yang perlu diketahui. Dan tidak hanya abuka, ahuka juga sama. Ahuk ja'a akhuka, ra'aitu akhaka, marartu bi akhika. Ini juga sama, hamu juga sama. Ja'a hamuka, ra'aitu hamaka, marartu bi hamika. Ini bagaimana nih i'rabnya? Bihamika. Nah, Hamuka. Bagaimana irobnya Hamuka? Ya, dari Al-Akhiman coba. Hamuka fa'ilun. Udhof ilaih. Nah, jadi dia fa'ilun marfu wa alamat rafi al-waw. Bukan domah. Berarti keluar dari asal alamat cabang. Al-waw dia adalah sebagai apa? Al-waw niabatan anil domah li'anahu minal asma al-khomsah. Wa huwa mudhof kaf mudhof ilaih. Ra'aitu hamaka. Ya. Nah, wal mudhof wal kaf mudhof ilaih. Hamaka. Dia adalah hamaka, yaitu maf'ulun bih mansub wa alamat nasbihi al alif niabatan anil fathah. Li'annahu minal asma'il khamsah wa huwal mudhof wal kaf mudhof ilaih. Marotu bihamika. Ya, bagaimana? Abu Saiful ya. Si majrur. Anil kasro yanahu minal asmal wa huwa mudhaf wal kaf mudhaf ilaih. Nah, ya. Nah, ini dan tanda-tanda ini merupakan tanda-tanda pengganti dan bisa dikiaskan dengan lainnya. Dan domirnya kaknya ini enggak mesti kak, karena sebagian ifa ada kaknya bisa diganti. Misalkan abuhu bisa sebagaimana tasrifan yang sudah lewat. Enggak mesti kak, bisa juga abuhu. Abuhu bisa juga abuha. Siapa yang masih ingat tasrifan abuhu, abuhuma, abuhum, abuha, abuhuma, abuhunna, abuka, abukuma, abukum, abuki, abukuma, abukunna, abi, abuna. Siapa yang masih ingat tasrifannya? Ya, coba. Jangan abu, aku ganti. Tadi abu kan dia contoh. Nah, sama tinggal diganti domirnya aja. Tadi contohnya abu, sekarang akuhu, akuhuma. Iya. Akuka. Akuna. Ahi akhuna. Nah, ini ada syaratnya di belakangnya. Wa tu'rabul asma al-khamsah bihadzil alamah bihadzil alamat. Di i'rab isim-isim yang lima ini dengan tanda ini bihadzil alamat idza kanat mudhofatan ila ghairi ya'il mutakallim. Apabila diidhofahkan kepada selain ya mutakallim. Diidhofahkan kepada selain ya mutakallim. Wa illa uribat bil alamatil asliyah. Dan apabila tidak didofahkan, maka diirob dengan irob asli. Nahu li akhun. Akhun ini enggak didofahkan sendirian dengan domah. Sa'al tu akhon. Dan anta ka akhin. Berarti ada dua syarat di sini sebutkan. Sebenarnya syaratnya ada banyak ya, tapi di sini sebutkan dua syarat dari dia diirob dengan irob rofa waw nasob alif kasroh jar dengan ria. Berarti syaratnya ada dua sini disebutkan, hanya syarat. Nah, yang pertama harus didofahkan. Abukan harus didofahkan atau Abu Zaidin atau Abu Hu juga. Abu Zaidin, Abu Hu. Nah, iya. Tapi kalau sendirian nggak didofahkan, abunya aja. Nah, maka ini tandanya adalah alamatnya, alamat rofaknya adalah domah. alamat rumahnya adalah rumah. Nah, sehingga syaratnya harus diidofahkan. Ima ke domir, idofahkannya abuhu, abuma. Atau ima bisa jadi idofahkan ke isim dohir. Syarat kedua, idofahnya ila goyir takalim. Jadi kalau misalkan abi, maka i'rabnya dengan apa ini? Dengan domah muqaddarah. Ini dengan domah muqaddarah. Akhirnya kan abui susah nih, abui itu susah. Domah muqaddarah, abi. Maka kalau ini dengan domah muqaddarah, kalau fathah, fathah muqaddarah, lil munasabah, kasrah, kasrah muqaddarah. Nah ini. Jadi kan syaratnya dua. Irob tadi syaratnya harus diidofahkan. Syarat kedua, idofahnya selain pada yang mutakalim. Nah, kalau ini boleh nggak? Ah, Abu Abi, bacanya bagaimana nih? Kan udah belajar. Hadza Abu Abi. Abu Abi nggak boleh. Abu Abi nggak boleh. Masa? Bapak-bapak, bapak kan mudah-mudah wilayah. Apa nih bacanya nih? Abu Abi, bukan. Ada yang bisa? Ya Abu Hujan. Kenal orang ini nih? Ada. Bukan Abu Abi. Abu siapa nih? Abu Ubay. Nah, Abu Ubay. Bacanya kan Abu Abi. Abu Ubay. Siapa kita? Abu Ubay. Abu. Nah ini nanti jangan baca Abu Abi, salah Abu Ubay. Abu Ubay ini nama orang, ini boleh. Nah ini boleh. Tapi kalau Abu Abi nggak boleh. Abu Abi kan bingung, ini salah. Nah iya, makanya pentingnya bahasa Arab. Beda harokat, beda arti. Kalau Abu Abi, bapak ini apa, kacau artinya. Tapi kalau Abu Ubay, Ubayin. Wah, ini mudof ilai. Nah, bagaimana irobnya hadza Abu Ubayin? Ya, Abu Saiful. Abu Khobarun. Abu Khobarun marfu al-matrofihi al-waw. Wahuwa mudof Ubayin. Mudah bilai. Nah ini soalnya ya. Jadi jangan sampai ketukar. Atau ada kalimat Nah bagaimana irobnya? Al-Akhiman Zaidun al-Fadilu abuhu bihi. Al-Fadilu abuhunya aja. Iya. Ya, Al-Fauzan, Abu Fauzan. Yang bisa ngacung lah. Ya, Al-Abdul Aziz. Bukan. Zaidun Fadil. Fadil. Abuhunya? Kalau antum jawab abunya Asmaul Khomsah, bukan. Nah, ini serupa tapi tak sama. Bentuknya sama tapi bukan Asmaul Khomsah. Dia adalah bukan Asmaul Khomsah. Jadi anak kasih tahu supaya antum jangan ketuker. Ada abuhu tapi bukan Asmaul Khomsah. Apa berarti dia kalau bukan asam? Fi'il. Kayak kola. Biar muternya apa? Bersorof. Kola yakulu. Ada fi'il dalam bahasa Arab. Baha yakulu. Kola kalau untuk anak apa nih anak? Yakulu kalau untuk anak. Saya berkata. Akulu. Ya buhu kalau untuk anak. Abuhu. Nah ini. Jadi ini fi'il nih. Artinya saya bangga, dia bangga. hati-hati nih, nah, harus tukar. Saya bangga. Nah, jadi ini fiil dari baha, ya buhu. Ada fiil, jangan cek di kamus. Ada fiil baha ya buhu. Nah, coba ditasrif ya buhu, ya buhani. Nah, untuk ananya abuhu. Nah, ini jangan sampai ketukar ya. Nah, ini penting nih belajar kayak gini supaya ketika antum abuhu, apa ada abuhu fiil. Nah, kalau enggak belajar kan abuhu kan asmaul khomsah. Masa abuhu fiil. Nah, belajarnya berarti belum durusul logo jadi 3 nih, masih durusul logo 1 atau jadi 2. Kalau udah durusul logo 3, nanti ada disampaikan nih abuhu ada fiil. Artinya bangga. Dari fiil apa abuhu? Dari fiil apa? Abu Saiful. Fiil mudore, fiil madinya apa? Baha. Yang namanya fiil ajwaf ya, kayak qala ya qulu. Baha ya buhu. Nah, ini tapi untuk anak, abuhu. Nah, abuhu bukan ayahnya, tapi abu saya bangga. Nah, Zaid yang mulia, saya bangga dengannya. Abuhu bihi. Nah, ini. Cukup lah, soalnya ini panjang nih pembahasannya. Jamak muzakkar salim, mutanna. Nah, ingat-ingat. Jadi abuhu ada fiil ya. Hanya abuhu aja, gak ada abuka. Abuhu aja. Abuhu karena dari baha ya buhu. Tapi sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.